Mitra bisnis, sekitar 40% atau 1,5 juta ruang kelas sekolah di Indonesia dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan. Sebagian ruang tersebut malah sudah tidak layak pakai dan bahkan bisa membahayakan para murid. Sementara itu, sekitar 80% guru SD dianggap tidak layak karena pendidikannya tidak layak dan belum lulus sertifikasi. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan karena salah satu syarat utama majunya sebuah bangsa adalah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Umum PGRI, Profesor Muhammad Surya. Pak Surya, bagaimana komentar Anda? Tentu apa yang terjadi sekarang kan bukan salah mereka, gitu kan. Karena di masa lalu, terutama di awal tahun 70-an kan, waktu itu Presiden Soeharto itu kan mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Maka dibangunlah SD-SD Impres. Nah, waktu itu semua lulusan SPG direkrut. Nah, ternyata tidak cukup, Pak Ija, diangkat saja lah asal-asalan. Asal lulusan SMP dilatih 2 minggu jadi guru. Nah, kemudian berkembang juga pada tingkat SMP dan SMA. Sekarang dengan undang-undang guru sudah dipatok bahwa guru yang dipandang layak itu berpendidikan S1. Nah, sekarang kenyataan mereka belum. Nah, jadi sebenarnya itu hanya dari sudut pendidikan. Kinerjanya banyak juga yang belum S1 yang sebetulnya sudah memadai. Dan ini tugas pemerintah harus bagaimana menjadikan guru-guru itu sesuai dengan tuntutan undang-undang. Nah, itu harus ada kebijakan termasuk menyediakan anggaran. Lalu berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi mereka yang ya karena sesuatu hal, misalnya berada di daerah terpencil. Nah, ini harus begitu. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas para guru ini, Pak? Jadi pemerintah juga harus berupaya, tetapi juga kan banyak pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah atau juga mungkin guru itu sendiri atau pihak-pihak yang peduli. Sekitar 5 tahun itu cukup waktulah untuk itu. Tinggal persoalannya ada enggak kemauan politik dari pemerintah untuk menyelesaikan hal itu semuanya. Dan jangan lupa juga 2011 guru-guru Impres yang diangkat tahun 70-an mereka sudah memasuki masa pensiun. Jadi persoalan sekarang bukan hanya guru yang sudah ada belum memenuhi persyaratan tuntutan pendidikan minimal, tetapi juga dalam arti kuantitas itu juga harus ada kesiapan. Persoalannya bukan keterbatasan dana, tidak ada kemauan ya gitu kan. Kalau ada kemauan ya jelas konsekuensinya anggaran segala macam ya dia akan. Mana yang harus diprioritaskan? Membangun sekolah atau meningkatkan kualitas guru? Ya idealnya sih bersama gitu kan idealnya. Tetapi kalau kita perhatikan ada dua hal itu. Kalau gurunya baik dalam keadaan sarana terbatas pun masih jalan. Kita ingat di masa lalu kondisi gedung dan sebagainya kurang itu. Tapi kalau gurunya baik jalan itu. Daripada gedung bagus segala lalu gurunya kurang atau guru tidak bermutu itu akan lebih rusak lagi. Jadi kalau memang mau pilih prioritas ya tenaga dulu lah. Demikian Profesor Muhammad Surya dan saya Rizal Andika.